ibadatan buddha kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para pemuda. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang sahabat yang bernama Malik bin Huwayrith pernah berkata bahwa kami pemuda-pemuda tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk jamaah. Mereka belajar kepada Rasulullah ta'lim, mempelajari agama, mereka beribadah. Sehingga dari Malik bin Huwayrith ini keluarlah hadis yang sangat kita kenal, sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari pemuda riwayatnya, aku kau lihat astagfirullah li wa lak. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, sangat kita sayangnya dan sesal pemuda-pemuda kita pada hari ini terbuai, terbenam dalam kehidupan duniawinya yang mana dan rusak dan terlaknat. Mereka tinggalkan peribadatan kepada Rabbul Alamin, mereka habiskan masa muda bersama iblis dan para tentara. Mereka sia-siakan masa muda, tidak mengenal agama, meninggalkan salat, meninggalkan saum, berlibat dengan dosa dan dosa. Bukan hanya dosa yang kecil, setiap hari mengerjakan al-kabair, dosa-dosa besar, baik yang berhubungan dengan Allah, aqrabu minal Allah, apa yang berhubungan dengan nas. Berapa banyak pemuda-pemuda kita yang mengumpul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak di antara pemuda-pemuda kita yang menumpahkan darah saudaranya, mengambil hak saudaranya. Fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka melalui ini perjumpaan ini, saya menyeru kepada seluruh pemuda yang hadir di sini, kembali kepada Allah, beribadah, tunduk kepada Allah yang kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sia-siakan masa muda kita, jangan habiskan masa muda kita untuk berbuat maksiat kepada Rabbul Alamin, tapi habiskanlah masa muda kita dalam rangka ketaatan dan beribadah kepada Allah, tetapi dengan cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan asal-asalan, bukan serampangan, bukan dengan akal pikiran, bukan taklid semata dengan nenek moyang kita, dengan kaum kita, dengan adat istiadat, bukan. Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita belajar, sebagaimana pemuda Malik bin Huwayrith bersama kawan-kawannya belajar di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda kita hendaklah berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu yang pertama, kemudian diterapkan dalam amaliyah, kemudian sabar, kemudian ad-da'wah ya Allah. Maka itulah pemuda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa pemuda yang seperti yang menghabiskan masa muda dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang akan yang akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam salah satu dari 70 ini. Allahumma a'lam. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.